Orang ngupak ke orang, kita tengok dah hadis Mi'raj. Hadis duk garu dengan kuku panjangkan dada dia dan muka dia tu. Setiap kali garu tumbuh daging lain, garu pula berdarah merah. Tumbuh daging lain, garu pula. Hanya orang yang makan darah, makan bangkai orang. Oleh itu, maka kita tu mesti kena pegang pada nasihat Imam Nawawi, Imam Ghazali. Imam Ghazali nasihat yang kata, siapa orang main ngadu kamu, mung kena pegang nekara. Imam Ghazali kata, kalau orang main mengadu, mari duk mengacung kamu gapa, satunya hendaklah kamu jangan percaya ke dia. Jangan percaya ke dia. Kalau duk mengacung, macam tak molek. Nah, jangan percaya. Yang keduanya, hendaklah kita tegah dia dan nasihat dia. Yang ketiganya, hendaklah kita beci pada dia kerana Allah Ta'ala. Kerana dia ni main nak pelaga orang. Nah, yang keempatnya, hendaklah kita jangan suka pada saudara kita yang tak ada duduk dapat kita dengan jahat. Orang yang kata, Pak Cu kata kemungkinan gini-gini. Kau dulu. Jangan suka lagi Pak Cu. Boleh Pak Cu tak kata lagi. Tapi dia ni ada tujuan dia tertentu dengan kita nak beci Pak Cu misalnya. Maka kita jangan terima lagi. Yang keempatnya, yang kelimanya, janganlah membawa kepada orang yang meroyak kamu tu siapa mu nak atas orang yang duduk risik gapa tak sah. Ah, tu dia, tengok kuat Imam Ghazali dia jaga benar-benar. Yang keenamnya, naklah kamu jangan reda pada diri kamu tu untuk nak hijau barilah ni. Ya Allah, susahnya. Orang main ngacung kita, kita wayak barang yang ngacung ke orang pula, kita juga orang panggil ngacung pula. Tahu yang kata, Yusuf yang wayak aku kata mu nak berdeku lah. Atau Yusuf hidup ayat aku atau gini. Yusuf hidup ngacung ya. Maka kita nakap kata Yusuf ngacung tu, maka kita juga masuklah namimah juga kita. Nambam pula. Kita dah nakap perkataan tu masuklah kita pula mengacung pula dah kita. Jadi dua terik. Orang pula duk buat berita tu pula dah. Gih habis siapa pecah dunia. Ada yang pecah dunia buku tu. Buku main ngacung, buku ribah. Bahaya sangat besar ribah ni. Bahaya sangat besar. Terutama pembohongan yang berlaku dalam masyarakat tempat kita. Oleh itu, maka Imam Ghazali dia kata, nekara tu, kalau siapa buat, siapa dia dengacung pada dia, maka dia nak lawan nekara tu. Dan itu adalah sekiranya tidak ada masalah syariah. Kalau ada masalah syariah, maka bendalah tu tidak masuk dalam mengacung tak. Seperti mana kenakan ahli dia, kenak diri dia, kenak harta dia, maka kita pergi royak atas, kita mungkin ingat kau nak kena. Benda khas ganti bukan mengacau. Nah, insyaAllah ta'ala. Sekadar itulah apa yang kita diberi taufik oleh Allah ta'ala untuk kita menerima kebenaran dari al-Islam. Wa man yattah aqulu qawli hadha nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا ومنهاج حياتنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت الحمد لله. Pada pagi ini kita bersama-sama dengan mingguan tazkirah nomor 2 yang kita harap semoga ianya merupakan satu peringatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadhihi tazkirah. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Tazkirah adalah umum pengertiannya, di antaranya apa yang terkandung di dalam mingguan tazkirah ini insyaallah taala. Dan kita berdoalah semoga Allah memberkati tazkirah kita, apa yang ditulis dan apa yang dibaca, apa yang didengari dan apa yang dikeluarkan, serta mengekalkan usaha mengeluarkan tazkirah secara mingguan ini sampai kepada masa seterusnya untuk hari-hari majlis ilmi. Risalah yang kedua ini, yang kita harap semoga ia adalah menjadi peringatan dan tazkirah kepada semua orang yang mahukan tazkirah mengenai al-Islam dan jalan menuju kepada Allah yang terang benderang. Semoga Allah sahaja memberi taufik untuk kita dapat menerima tazkirahnya dengan bermacam-macam cara dan bentuk. Risalah ini mengandungi beberapa bahagian tazkirah yang seperti biasa tajuk yang sudah sekian lama kita berada dalamnya, yaitu Rihlatul Wujudi Wal Khulud. Masih kita berada dalam rihlah yang ke-28 pada hari ini insyaAllah ta'ala, yaitu berhubung dengan ahwal ahli kubur lagi. Di antara sebab seorang ditimpa azab kubur, sebelum daripada saya nak masuk sebab yang keempat ataupun yang ketiga di segi nombor, maka kita cuba tekankan sedikit sebab yang nombor tiga ataupun nombor dua yang terkena dengan an-namimah, yaitu mengacum ataupun mengadu domba, membongkar rahsia arah orang atau membuka penutupan mengenai sesuatu perkara yang dibenci supaya ia terbongkar, ataupun memindahkan perkataan seseorang kepada yang lain atas tujuan merosakkan di antara mereka, walaupun perkataan itu adalah benar dikatakan oleh seorang yang pertama itu, tetapi ia berkata bukan tujuan untuk disampaikan, ataupun kalau tujuan itu pun mereka tidak bertujuan seperti mana tujuan pemindah perkataan itu sendiri. Kerana pemindah perkataan itu yang dinamakan orang mengacum itu adalah mempunyai suatu kekotoran dari segi perasaan hati dia, ingin atau suka supaya dua orang yang berkata dan yang dikata itu berlakunya fitnah, berbalah bantah dan bermusuh-musuhan di antara kedua-duanya, terutama di zaman sekarang ini, zaman yang kalam kabuk dengan fitnah-fitnah dunia, menyebabkan umat manusia terutama umat Islam berada dalam keadaan gelombang dan berkecai, kedudukan dia tidak bersatu padu, lahirnya berbagai-bagai blok dan puak. Di antara puak itu adalah tidak menerima perkataan kecuali tidak sedap didengari itu, maka sangat berpeluang ataupun tanah subur berbaja atau berbaja subuh untuk nak mudah diserang penyakit mengacung ataupun mengadu domba, terutama di saat-saat yang berlaku pesing bentuk mencari suara, maka penyakit adu domba ini dia banyak dan kuat berjalan di kalangan orang-orang manusia, khususnya di kalangan umat Islam. Pasukan ini kata pada pasukan ini, butir ini kata pada butir ini, kadang-kadang begini dan begitu, yang menimbulkan salah faham. Sebenarnya adanya sejumlah manusia yang bermacam-macam bentuk dan pahami ataupun dasar hidup dia tu, dia tu bekerja adalah untuk adu domba di antara puak tu dan puak ni. Menakar perkataan walaupun dikata sungguh untuk tujuan supaya membakar semangat dan berlakunya kalut kibuk di antara puak tu dan puak ni. Banyak benar orang-orang yang bekerja seperti ini dalam dunia ni, yang kadang-kadang orang itu tu dalam pandangan orang-orang kampung mulia juga, dalam pandangan orang-orang yang bodoh-bodoh dia tu terhormat, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia akan disiksakan kubur dengan azab yang kuat. Orang yang suka mengadu domba, orang yang suka pelaga orang, dalam bahasa kampung kita pelaga orang, pelaga puak, pelaga orang, terutama tempat pelaga orang besar sekali di kedai-kedai kopi, gerai-gerai tempat-tempat orang panggil sepa syaitan di gerai-gerai. Nah, orang panggil sepa untuk syaitinul ins, syaitan-syaitan manusia selalu dia bercakap di gerai-gerai untuk mencari masalah-masalah nak adu domba, supaya dia serenak melihat dua puak yang selalu berkelahian atau beberapa puak yang selalu bergaduh-gaduh di antara satu sama lain. Itu adalah kerja manusia yang tidak sedikitlah dunia ini. Ceritalah kepada orang-orang seperti itu, katanya, bolehkah kita pisah berhenti? Kerana itu adalah dari awal lagi dia akan disiksa, di dunia lagi dia akan dihina, dalam kubur dia akan disiksa dengan azab kubur khusus kepada orang yang bersifat dengan an-namimah, orang yang suka mengadu domba, orang yang suka pelagakan manusia. Terutama manusia di zaman sekarang mudah belaga bila dipelagakan, sebab email lemah belaka, email lemah belaka. Yang mengadu domba tu pun dia email lemah, yang diadu dombakan pun email dia lemah. Sebab itu, maka bila ada orang suka mengadu, maka jenuh pula orang. Waliyazubillahi min dalik, jauh daripada bala-bala yang mana berlaku hasil daripada adu domba. Lebih-lebih lagi adu domba yang dibuat-buatkan, adu domba yang direkakan perkataan itu bukan sebenarnya, direka-rekakan untuk menjadi munasabah dan susuk dan apa dia, terbangkit perasaan hangat untuk nak marah dan caci maki kepada sahabat-sahabat dia ataupun ikhwah dia sesama Islam khususnya. Oleh itu di zaman sekarang learning, sesuai dengan hari ini kalau kibuk dengan berbagai-bagai sistem taut, maka sudah tentu kita akan terjerumus dengan benda-benda seperti ini. Benda tak molek ni macam lalak lah. Benda tak molek ni dia akan hinggap di tempat-tempat tak molek, terutama dalam sistem-sistem taut, dalam alat perpecahan. Maka marilah penyakit adu domba tu banyak. Alat perpecahan tu ibarat daripada Allah yang busuk dengan bangkai-bangkai mati manusia dimakan oleh saudaranya, Allah yang penuh dengan berbagai-bagai caci maki, alam yang penuh dengan berbagai-bagai umpat mengumpat, Allah yang penuh dengan berbagai-bagai adu domba. Maka an-namimah, al-ghibah adalah sangat banyak, dan boleh dikatakan itu tidak syak lagi balasannya, iaitu disiksakan dengan siksa kubur, dengan hadis yang cukup jelas. Pada minggu yang dulu kita pun sudah pelajari dah. Bukan sahaja diri dikubur disiksa, bahkan ianya tidak akan masuk syurga walaupun ditakwil oleh ulama dengan bermacam-macam takwil. Hadisnya sangat jelas, la yadkhulul jannata namamun, tidak masuk syurgalah oleh orang yang mengadu domba dan pelaga manusia. Hadis sahih Muslim, tidak syak sikit abuk lagi tentang sahih dia, dan ditakwil oleh berbagai-bagai takwil. Itu adalah kerja ulama. Yang pentingnya dari Nabi, begitulah bunyinya. Siapa nak ditakwil belah mana, maka dari Nabi hanya satu saja, iaitu tidak masuk syurga orang yang selalu mengadu domba. Terutama politikus, orang-orang yang politik, dia banyak gunakan jalan adu domba untuk nak memenangkan politik dia. Itu adalah biasa saja, sebab politik yang terkenal di alam dunia di akhir-akhir ini adalah politik kotor, politik jahiliah. Sepanjang negeri kita jelas politik jahiliah, tidak syak sekabut dah. Negeri kita ni susunan politik berdasarkan kepada sistem jahiliah. Sebab itulah maka dia kena guna bentuk-bentuk jahilah seperti ini. Kena mengupak, kena caci, kena apa dia adu domba, kena pelaga hak tu dengan pelaga hak ni. Dia guna bermacam-macam kem untuk nak ujar hancur pihak yang dia tak kena nak ui tinggi, nak ui menang pihak yang dia diri iaitu memenangkan apa dia kedudukan dia. Itu adalah biasa. Nah, selain daripada ia adalah rishwah, mungkin pada minggu hadapan kita nak cakap masalah rishwah dengan setinggi-tinggi penyampaian al-balaghul mubin kepada masyarakat. Kerana masyarakat sekarang learning terbuka pula pintu neraka, banjir yang membawa manusia pergi peran neraka berdasarkan kepada pilihan raya tak banyak hari pula. Setiap kali pilihan raya, nah, sekerat ummah tenggelam dalam neraka oleh azbillah min dalik. Dengan apa dia, jutaan-jutaan harta manusia yang sengaja dikeluarkan untuk menjadikan satu boh yang boleh menghanyutkan umat Islam khususnya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu insyaallah taala perkara seperti itu adalah merupakan perkara-perkara yang dia mesti datang sebagai ekor kepada sistem taut dalam berpolitik di dunia kita. Oleh itu kenalah kita bahawa sistem di tempat kita adalah taut, tidak syak lagi. Nah, siapa yang boleh menjauhi maka barakah ada padanya. Siapa yang terpaksa kena duduk mengelilingi perkara tu, maka mesti kena bersahabat dengan mereka dengan cukup beringat. Nah, kalau boleh lari diri, maka itulah tuba liman haraba minas siyasa fi hadzal yaum. Nah, berbahagialah bagi orang yang boleh lari daripada politik cema pada hari ini. Nah, dan orang yang terpaksa kena terikat dengan politik cema ni, maka kena terimalah politik ini dengan bentuk yang cukup bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, maka marilah kita cuba masukkan tajuk kita hak baru dalam tazkirah nombor 2 hari ini insyaAllah ta'ala. Dan saya nak pesan kepada semua ahli majlis ilmi, kalau siapa tak miliki tazkirah lagi, carikan tazkirah miliki hari ini. Tiap-tiap minggu kita keluarkan sekeping tazkirah peringatan untuk menjadi bahan fikiran kepada semua ahli majlis ilmi, bahkan kepada semua manusia yang ahli majlis ilmi kuasa menyampaikan tazkirah ini kepada mereka. Di antara sebab seseorang ditimpa azab kubur ialah diratapi ahlinya. Ahli dia mengatak, isteri dia mengatak, anak bini dia mengatak, keluarga dia mengatak. Mengatak-mengatak ni berkeriuan, bersuara secara gagah hinga, berjerit. Nah, secara membangkit-bangkitkan apa dia kebaikan si mati dan sebagainya. Cuba kita tengok kepada beberapa keratan hadis yang saya bawa masuk dalam tazkirah yang kecil ini. Yang pertamanya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal mayyit la yu'adzabu fi qabrihi bin niyahati wa fi riwayatin anhu bima niha alaihi, muttafaqun alaihi. Bukhari nombor 1292, Muslim nombor 927. Maksudnya daripada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda bersabda, sesungguhnya seseorang mayat adalah diazabkan di dalam kuburnya kerana ratapan ahlinya. Dan pada satu riwayat daripadanya, kerana apa yang diratapi atasnya. Orang duk mengatak atas kubur, orang duk mengatak dalam dunia, si mayat duk dalam kubur nu kena seksa. Itu zahir hadis daripada Umar Ibn Al-Khattab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi pula kepada hadis yang kedua. An ibni Umar qala lamma tu'ina Umar umiya alaihi fasiha alaihi falamma afaqa qala ama alimtum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyit la yu'adzabu bi buka'il hayy wa fi riwayatin an bi buka'i ahlihi alaihi, muttafaqun alaihi. Al-Bukhari nombor 1287, Muslim nombor 927. Maksudnya daripada Ibnu Umar ia berkata, tatkala Umar ditikam semaya subuh, Umar semaya subuh duk baca surah. Dalam semaya subuh salah seorang kafir majusi yang dia tu terkai masuk ketika Umar tengah-tengah dia di imai subuh. Nah, maka ditikamlah Umar dan rebahlah Umar dan tak sedar diri Umar lepas dari ketika tu. Nah, setelah saya cerita dah dulu bagaimana cerita Umar ditikai. Tetapi kalau Umar ditikai oleh orang kafir, nah, dan beliau menjadi pingsan, pingsan di mana tidak sedar diri, maka dikerio atau diratapi ke atasnya, pakat jeriklah tengok Umar mati kerana semua orang kasih kepada Umar. Semua orang nampak kerja Umar yang manfaat kepada umat Islam. Di antara orang yang berkerionya Suhaib. Suhaib setengah daripadanya Suhaib Ar-Rumi. Dia kata, aduhai saudaraku, aduhai sahabatku. Maknanya tak ada kata pelat-pelat sekadar orang panggil terubik sorab jerik gitu ya. Tak ada kata pelat-pelat. Nah, kalau sekadar ini-ini, tidaklah sampai tangga hara lagi kalau tak kata pelat-pelat. Nah, dan tidak terlalu banyak mengatak sekaligus tak ada masalah, terutama kalau tak khabar. Kalau tak khabar tidak dikirakan. Tak khabar tu setah sekaligus ya. Kalau tak khabar sampai 2, 3, 4 je tu bukan tak khabar. Itu buat orang mari-lari sedunia dah. Nah, dia ada kacau lagi tu bukan tak khabar belah tu. Kalau tak khabar yang naik sekaligus, maka sekaligus tu kata ulama fiqahnya tidak dikirakan salah, tidak diambil salah. Haning pun sepatu juga. Tapi oleh kerana keluar daripada salah seorang sahabat radiyallahu anhu, dan Umar tu dia tujuan nak royak akan hadis ni kepada sahabat dia, nah, supaya jangan duk jadi larat lagi nanti termasuk dalam benda yang dilarang oleh Nabi ni. Setelah Umar sedar diri, beliau berkata, apakah kamu tidak tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang mati adalah diseksakan dengan sebab tangisan ratapan yang hidup. Mu tak tahu ke Suhaib dan sahabat-sahabatku lain lagi? Orang mati itu disiksakan dengan sebab orang hidup duk jerit. Dan pada satu riwayat dengan ratapan ahlinya ke atasnya. Ahli dia duk mengatak, duk teriak derah, berkerio derah. Nah, maka ahli orang duk lek kubur nun kena seksa. Mu tak tahu ke lah tu? Hadis Nabi belah tu. Tu dia sebagai satu jaga lepas pada dia tu jaga khabar klik. Dia jadi pitel lepas ronotika tu tak khabar. Lepas dah tak khabar tu orang duduk gelebah-gelebah khabar klik. Bawa khabar klik tanya, siapa tika aku? Akhirnya orang tak gitu. Alhamdulillah yang kata, orang tika aku tu orang tak biasa sujud pada Allah walaupun satu kali sujud pun. Alhamdulillah. Yang duduk bimbang takut dia mati di tangan orang Islam. Walau tangan orang munafik pun tak say. Nak tak, dia mati tangan orang kafir betul. Tak biasa sujud pada Allah Ta'ala. Jadi Umar berbangga dia ditika oleh kafir. Sebab dia duk minta doa syahid sama. Allah marzukna syahadata fi sabilik. Itu doa Umar terkenal. Orang belum doa Umar tak biasa berdoa lah tu. Umar ni lah orang yang paling kuat berdoa dengan doa syahadah. Ya. Doa mati syahid. Allah marzukna syahadata fi sabilik. Apabila begitu maka Allah tak... Sebab kena tika tu juga. Tapi tidak selalu doa. Nah, tidak selalu doa. Dia khabar dulu. Lepas tu barulah dia mati lepas pada tu. Radiyallahu ta'ala anhu. Kemudian pula daripada Ibnu Abbas ia berkata, Ibnu Abbas pula, tata kalau Umar telah mati, dia duk balah di antara dua puak masalah ni. Puak sahabat pun balah juga, tapi balah sahabat bukan sepuak-puak ita dak tak semaya teruk mungku, tak tegar, tak gi rumahku, wak puak-puak ni, puak tu dak sahabat. Ni balah besar, ni balah buku gegeb besar benar. Umar satu puak dengan anak dia, dengan puak-puak lain, sahabat satu puak turut Umar. Yang pihak kata, orang yang ada kubur kena seksa dengan sahabat orang yang mengatak atas ni. Puak Siti Aisyah sepuak. Siti Aisyah, Abu Hurairah, secuk puak dia. Dia kata, tak ada kena mengena orang yang ada kubur dengan orang yang atas ni. Dua puak tu besar ni. Nah, jadi dua puak tu balah. Balah teruk, bukan balah selisih sikit-sikit tak. Dan kedua-duanya sama-sama ada dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Balah sama-sama kuat dalil. Sama-sama kuat peringkat sahabat balah dah itu. Dia katakan apabila Umar Ibn Abbas ni ya budak lagi. Dia kata, tatkala umat telah mati, aku pun sebutkan perkata itu atau kejadian itu di antara umat dan sahabat-sahabatnya yang menangis. Katanya tu kepada Siti Aisyah. Royak Siti Aisyah. Kepada Ummul Mukminin. Makcik, makcik sah. Nah, makcik. Tempat kita istilah makcik ataupun ibu. Nah. Siti Aisyah. Maka beliau berkata. Bawa royak kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah pun. Dia tak sokong pendapat Umar ni. Umar dengar Nabi kata gitu. Ya tak, Nabi tak kata. Dek selain ni Nabi tak kata. Umar kata, Nabi kata. Siti Aisyah kata, tak, Nabi kata lah lain. Dua beradik ni duk balah. Dua beradik ni balah. Nah. Yarhamullahu Umara, ya Siti Aisyah kata. La, wallahi ma haddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yu'adzibul mu'mina bibukai ahad walakin qal inna Allah yazidul kafir azaban bibukai ahlihi alaih qala wa qalat Aisyatu hasbukumul Qur'anu wala taziru waziratun wizra ukhra. Muttafaqun alaih gadin. Al-Bukhari 1288 nombor dia, Muslim 927 nombor dia. Maksudnya Allah merahmati Umar. Ya tak ada kata, oh Umar ni, pasal Umar ni, tak ada maki ke Umar. Nah, tak serupa dengan dia, Umar mati perak dah. Pasti dia kata kan, rahimallahu Umar ayat. Allah merahmati Umar. Kasih ke Umar dalam ayat dia kasih. Balah, tak serupa pendapat. Tapi kasih mesra tu ada. Sebabnya balah atas email panggil. Balah atas stik email. Kita ni balah atas stik jahiliah. Stik kufur tak jajarat. Stik nifak tak jajarat. Stik maslahat peribadi pun perayuk atau kalau gitu. Tu stik balah kita. Tak sepuluh sahabat dia balah atas stik email. Jadi tak ada gapo. Saya mungku tak ada berhenti-berhenti. Hingga sampai mati dah pun balah sampai mati dua orang ni. Tak ada. Tak ada halah mungku dua orang ni. Siti Aisyah pala lening, Umar pala lening. Nah itu. Jadi Siti Aisyah apabila orang riwayat ke Umar, orang riwayat ke dia, Ibn Abbas riwayat ke dia kata, iya kata Umar kata gini gini gini, nampak kanan ni, kata Siti Aisyah. Lalu dia kata, yarhamullahu Umar, kata. Allah lah merahmati Umar dalam kubur ni. Kata. Nah, doa kepada Umar, gula waria lah buku ni ni. Walaupun sebuku, kita ni kadang-kadang sebuku. Ya duk balas kadang-kadang sepuak ni. Puak ni dengan puak ni tak ada buku lain. Buku lain supa belakang. Buku tu sah tak supa. Tak boleh gimari mungku tu. Sebuku. Yang ni sebuku ya. Padahal bukan sahabat balas buku. Sahabat bersalah pendapat. Banyak buku benar di antara sahabat-sahabat. Tapi tak ada nampak sikit abuk. Nak pesen jahiliah. Pesen nak jadi balas. Pesen nak pakai syaitan. Pesan nak pakai hawa nafsu supaya negeri kita duk berlaku orang dhaif iman negeri kita ni. Ya di pucuk suk negeri kita ni dhaif belaka iman. Ya di pala cerita, pala gedebe sekali, pala ilmu sekali pakai hawa nafsu siapa kepada orang habis rendah sekali pakai hawa nafsu belaka. Pakai pera syaitan gemuk belaka. Waliazbillah min dalik. Sebab itulah maka ya balah tu ya akan timbul penyakit banyak. Bersalah pendapat saya royak banyak kali dah, tidak membawa pada pecah belah. Bersalah pendapat tak ada membawa pecah belah. Kalau bersalah pendapat bawa pecah belah, sahabat balah dah dua ni, tapi tak balah sekarang sekali. Radiyallahu ta'ala anhum. Oleh itu, maka kita tengoklah adab berbalah. Siti Aisyah kata-kata, yarhamullahu Umara. Allah ta'ala merahmatkan Umar. Allahumma mati dah, Allah rahmat dia. Sebenarnya kata tidak. Duk menidak lagi ni. Makcik sah ya tak terima ni pendapat Umar. Ia kata demi Allah nyupah pada dia. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bersabdalah nah hadak tu. Sesungguhnya Allah mengazabkan seseorang mukmin dengan sebab ratak pai seseorang ke atasnya. Nabi tak kata ni lepas tu. Tengok tu. Umar kata-kata. Ibnu Umar kata-kata. Banyak lagi sahabat-sahabat pro Umar kata Nabi kata belah tu. Siti Aisyah kata dak Umar tak kata ni belah tu. Nabi tak kata di belah tu. Ha, Nabi kata belah mana? Akan tetapi baginda bersabda, sesungguhnya Allah menambahkan azab ke atas seorang kafir ni. Kecik buku kafir tak? Dengan sebab ratak pay keluarganya ke atasnya. Orang mukmin tak? Semua mungkin tak. Tak kena azab, tak kena mengenal apa orang kafir sungguh ya tak. Orang kafir pun buka buku ni tak buku, semata-mata dia kafir itu yang kena azab. Jadi betul lah, lek ni duk teriak gegel atas ni lek wah nak kena azab. Jadi betul lah. Hak tu pendapat Siti Aisyah. Nampak tak? Tak kalau gitu dia katakan tak? Sesungguhnya Allah menambahkan azab. Menambahkan azab. Ke atas seorang kafir dengan sebab rata pay keluarga ke atasnya. Berkata Ibnu Abbas, Siti Aisyah berkata, cukuplah kamu sebagai dalil bagi perkataan aku ini Al-Quran. Siti Aisyah ambil dalil Quran mari nak kuat hujah balik dia. Kuat hujah balik dia dengan Al-Quran. Quran berkata berhana, la taziru waziratun wizra ukhra. Makna malah mana la taziru waziratun wizra ukhra tu? Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Makna malah mana? Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Orang berdosa dalam kubur tu orang berdosa juga. Dia tak akan terima lah penyakit daripada orang atas duk berdosa tu. Memanglah mengatak tu haram. Tapi haram orang mengatak tu naik dosa penyakit dah pala orang mengatak tu. Tak ada berhubung dengan banyak tu. Itu ayat tu memberi balas tu. Ayat ni menguatkan pendapat Siti Aisyah. Nah, dan menguatkan hujah kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Nah. Habis. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha pula. Saya bagi dua saja. Aisyah bagi dua. Umar bagi dua. Sebagai mengengkar akan pendapat Ibnu Umar, dia dua beradik. Umar pun belah tu, Ibnu Umar dua belah tu. Dua beranak, dua beranak. Pendapat serupa dua beranak ni. Aling keluar. Dua beranak ni. Mengenai apa hak Siti Aisyah engkar tu? Engkar-engkar ni mana patisik lah. Nah, mengenai dengan siksa kubur yang disebabkan tangisan ahlinya ke atasnya. Siti Aisyah engkar dia kata belah no. Tengok ya kata ni kata kau dah hidup lagi. Oh ni kata kau mati dah. No ya adat berbalah. Adat berseleheng. Yang berdasarkan orang seleheng yang ada asah iman dalam hati dia. Dia kata kepada Ibnu Umar, dia kata, Allah ampunkan bagi Abi Abdurrahman. Yang dimaksud dengan Abi Abdurrahman sini itu Ibnu Umar. Ibnu Umar ni berbanding dengan dia anak Umar. Berbanding pada dia ada anak nama Abdurrahman, yang panggil Abu Abdurrahman. Terkenal dengan Abu Abdurrahman. Nah, Ibnu Umar tu satu nama lagi yang panggil Abu Abdurrahman. Nama dia benarnya Abdullah. Nah, iktibar dengan anak Abu Abdurrahman, iktibar pak Ibnu Umar, iktibar nama SD Abdullah. Tiga-tiga tu Auliatullah. Nampak tak? Siti Aisyah dia kata, Allah ampun bagi dosa Abi Abdurrahman yang dia tu lah mana ya? Sebenarnya beliau tidaklah berdusta. Dia tak kata oh bahasa bahawun. Tak. Siti Aisyah kata sebenarnya Ibnu Umar ni tak bahawun sekali ke puak mung ni, sahabat-sahabatku. Ibnu Umar yang kata orang dalam kubur kena seksa dengan sahabat orang yang mengatak atas kubur ni, dia tak bahawun sekali itu ya. Tapi bagaimana? Akan tetapi beliau lupa dan bersalah. Tengok bahasa comel ni. Bahasa dia comel. Akan tetapi dia terlupa ya tu. Dia ada pelengnya tu. Pelenglah masa terlupa kita ni. Dan dia bersalah. Dia terlupa, dia salah lalu masa dia dah. Ya hak tak salah ingat ah. Apa kita salah kata lima kan ni tu ya kata lima salah hak sebenarnya. Ha tu mana bila kita terlupa salah masa dia dah. Salah di situ sebagai natijah pada terlupa dia panggil. Nampak tak? Nah, beliau tu lupa dan bersalah ya tak. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ini ayat cerita sengoti. Lalu ke atas kubur bagi seorang perempuan Yahudi. Nabi lalu atas kubur ini ayat cerita tu baik buku ni ya. Yang mana keluarganya sedang menangis-nangis di atasnya. Tani siap dah orang Yahudi tina tu. Keluarga dia ada di atas ni, atas dunia ni, duk teriak di kubur. Maka baginda bersabda, apabila Nabi tengok kepada orang duk teriak atas kubur ramai-ramai tu, Nabi kata kan? Innahum layabkuna alaiha wa innaha latu'azzabu fi qabriha. muttafaqun alaih. Bukhari 1289, Muslim 927. Maksudnya, sesungguhnya mereka itu orang-orang Yahudi adalah menangih-menangih meratak-ratak ke atasnya perempuan. Maksud atasnya mana? Ke atas perempuan Yahudi yang mati itu. Maka dia mengatak belakang, Nabi kata. Dan sesungguhnya ia si mati sendiri itu, yakni si mati itu adalah sedang-sedang diazabkan dalam kuburnya. Si mati itu kena azab. Hak ni duk teriak, dia betul lah. Hak ni duk gagal sini, duk gagal bawah ni, duk kena sesak. Hak ni duk gagal, duk teriak di atas ni. Ia betul lah. Itulah cerita hak sebenarnya kata. Orang mukmin tak ada kena mengenal apa buku ni, Siti Aisyah kata. Duk mati-mati Siti Aisyah tu. Dia tak jang sama sekali kata orang mukmin ni. Nah, disebabkan kena seksa dengan sahabat orang duk mengatak atas kubur. Walaupun mengatak atas kubur tu dosa cerak dah. Mengatak tak atas kubur pun berdosa. Pasal mengatak pasal hak siapa peringkat dosa tu lah. Nanti kita tengok mengatak secara mana berdosa. Nah, tu dia. Habis dah pak hadis yang peti-peting sahih belakang muttafaqun alaih. Habis pak hadis. Dua hadis beri arti pasal yang tak ada hubungi orang tak kubur dengan orang kubur. Dua hadis memberi arti hubungi orang mengatak dengan orang mayat duk kena seksa kau kuat dengan sahabat dia mengatak. Pengajaran hukum hakam dari hadis-hadis tersebut. Ning kita ambil dana ni. Siapa dah seduk? Bukan saya seduk ambil hukum ni. Ulama seduk ambil. Kita tak oyak satu hukum, mereka oyak siapa kata. Duk di mana kata tu? Tu risalah tazkirah kita pasal tu insya-Allah taala. Nah, tazkirah kita tak oyak satu hukum. Merah, putih, karak, belok, apa-apa dia betul. Malaikat kita royak kata siapa dia kata, duduk di mana. Jelas malak. Nah, insyaAllah ta'ala tengok. Hukum meratak. Bahasa Arab panggil niyahah. Meratak-meratak bahasa Arab panggil niyahah. Atas kematian seseorang. Ngatak tu baik seorang tu. Nanti kita tengok usuk baca habis. Dan haram meng... Nah, haram meratak, maaf kata hukum. Haram meratak. Niyahah bahasa Arab. Atas kematian seorang mengatak. Dan haram mengkeriukan dengan membila-bilakan kelebihan seseorang yang mati. Bahasa Arab panggil an-nadbu. An-nadbu. Pasal bila orang mati. Eh, bukit ku mari dah mati dah weh. Eh, tempat aku duk tumpu mati dah. Tu pesen tu panggil an-nadbu. Melahirkan perasaan putus tempat tumpu. Islam tak uilah tu. Islam tak ada tempat tumpu melainkan pada Allah SWT. Mengatak pesen berasa kata putus tempat tumpu tak boleh. Orang Arab banyak benar pesen. Wa kahfah yang kata hei gua aku mati tu gua tempat yang duduk lah gua tempat yang duduk seolah-olah pacu ni gua bagi dia. Wa jabalah oh bukit gira bukit utara bukit tempat yang duduk peng tua dia duduk peng diri dia tu bukit ada lagi wa sanadah eh yang kata tempat aku duduk tupu mati dah dah macam-macam. Dengan macam-macam kreuan. Tu orang panggil adat istiadat. Setengah-setengah kabilah Arab tu belah tu. Tiap-tiap orang dia mati, dia berbangga pula dah. Kena salah satu usaha pula kerja tu. Dia cak satu tim puak tina ramah-ramah duk baris pakat duk kata wa kahfah, wa jabalah, wa sanadah, gi kubur duk berlarak. Itu jahiliah sebelum Islam hari tu belah tu cerita dia. Bukan sekadar wakafah duk bucu dinding itu tak okay. Tapi hatu memasak juga. Ni orang atas adat orang Arab dulu tu berat-berat adat orang Arab. Bahkan dia pesan berkat nak mati puak-puak mu ni nanti tepik dah aku mati lah tepik. Itu dia pesan. Tu adat orang Arab tu balah tu. Benda balah tu barangkali tak ada dalam adat tempat kita sini. Boleh hadi betul ni kita berimeh kepada Islam comel. Kita turut Islam molek betul ni. Dan boleh jadi belum pada Islam hari pun tak ada dah boleh hadi adat ni boleh hadi Allahu alam. Patut tak tahu. Ada tak molek jerit berkerio bernasik secara memuja-mujikan orang mayat yang mati, menyebabkan manusia ada rasa tupu kepada orang mayat tu, yang menyebabkan kadang-kadang rasa tak cukup mayat dalam tanah, buat patung tu luar pula. Ha, tu yang jadi. Dengan sahabat kita duk kacau holo perasaan nak tu, nak tupai dia sampai kubur tu, tak ada dia buat patung, kau duk sembah hak tu, hak tu asal dia belah tu jadi. Untuk nak sekat daripada berlaku benda tu, maka diharamkan an-nadbu wan-niyahah, ya panggil. Diharamkan an-nadb, maknanya sebut bila-bila ke benda kebaikan. Terutama benda baik itu benda jahat. Benda baik itu ya wasapa baik tapi sebenarnya jahat. Kalau hak baik sungguh pun tak boleh bila juga. Tak boleh nak bila-bila. Oh, tak ada arah lah. Dia pacu tak ada pia pula ni. Kita nak tupai dia ni. Gap. Ah tu dia. Ah tu dia. Kalau main besing duk dua karat belah tu jadi. Nah, awak jadi kodrah. Kodrah tu jadi. Ya jadi. Nah, mula-mula mak cik sah sore apa tu mari mak cunak pula, apa tu mari hok ni pula mari ramai-ramai. Ya banyak ke buat tino. Sebab itulah sebab buat tino ni jenis dia hidup dalam dunia ni jenis penumpai panggil. Orang menumpai orang tino ni. Tak apa ya tu orang asal. Orang kena tupai ya tu. Sebab tu niahah ni banyak. Dalam komoh-komoh pun naihah, naihah, naihah. Ya bertina sama. Nah, sebab yang banyak nak berlaku pada orang tina. Jerik-jerik ni orang tina. Terutama suami dia meninggal. Bapak-bapak dia meninggal. Abai-abai yang dia duk tumpu dalam hidup dia tu meninggal. Maka dia akan jerik dan menggunakan berbagai-bagai laungan dan seruan yang diharamkan oleh Islam. Nah. Itu haram. Dalam Raudhatut Talibin bagi Imam Nawawi juzuk 2 muka 145, Fathul Bari bagi Ibnu Hajar Al-Asqalani juzuk 3 muka 161. Habis. An-nadbu tu dah. An-nadbu boleh tapi lebih afsahnya an-nadbu. Nah. Bersalah pendapat sahabat mengenai azab kubur yang disebabkan oleh niyahah. Menangis darah tak pai ahli. Orang tua zaman dulu yang ngarai kitab tua-tua dulu ya tak panggil biji sabak. Niyahah ni biji sabak. Saya berasa kalimah biji sabak ni jangan zaman lo ni tak patut kita awak naik tak apa dah. Orang atas mengatap menangis tu lebih reti daripada biji sabak lagi. Nah, biji sabak kena dihurai lebih pada arak pada waktu tu. Sebab tu saya tu tinggal kalimah tu. Nah, biar ya duduk sekali kita dulu-dulu tak ada gapo pun lah kena tak ada salah. Tapi jadi kodok payah. Nah, sebab tu ambil kalimah betul-betul hak mudah reti, utak nak reti, bukan nak kira kata begitu dah begini. Asal reti, beramal sudah. Siapa tujuan kita ngaji dah gitu. Nah, sebab itulah saya nak royak takut dia bertemu lah kita tua tu biji sabak gapo eh? Biji sabak belah tulah. Nah, bertepik suara derah-derah duk bila begini-begini, pacu begini, pacu begini, pacu begini. Ah, tu dikatakan berbiji sabak ya panggil. Wallahu taala alam. Saya cari lah kamu pun tak temu mana juga. Kalimah-kalimah lah tu lah kamu boleh di bahasa orang jamil si. Mazamil tu boleh hadir. Wallahu ta'ala alam. Bersalah pendapat sahabat mengenai azab kubur yang disebabkan oleh niyahah. Tangis darah tak payah ahli dia. Yang hidup ke atasnya kepada dua pendapat asasi bersalah. Satunya di antara sebab-sebab seorang ditimpa azab kubur ialah ratak payah ahlinya ke atasnya. Itu sebab dia. Pendapat dia ni iaitu pendapat Umar Ibnu Umar Ibnu Umar anak Umar dan penyokong-penyokongnya. Ada penyokong dia. Nampak tak? Duanya rata pe ahli mayat ke atas mayat tidaklah menjadi pendapat tidak menjadi sebab kepada azab kubur bagi seorang mukmin. Pendapat dia ni iaitu pendapat Siti Aisyah, Abu Hurairah dan penyokong-penyokongnya. Nampak tak dua puak ni? Apabila dua puak yang gedebe-gedebe benar tu, orang belakang tak berani nak duduk sebelah. Nak duduk di Siti Aisyah, malu ke Umar. Nak duduk di Umar, malu di Siti Aisyah. Lepas tu orang belakang kebanyakan mari hipung dua-dua tu. Yang mari hipung tu. Ambil juring Umar tu sikit, ambil Aisyah sikit, capur-capur dua tu. Lah no yang mari perakak belakang ni. Masing-masing ulama berusaha menghimpunkan di antara dua pendapat itu dengan macam-macam pendapat. Ya hipung, ambil ni ramung ni, ni. Tak saya pakai sebelah. Karena sama sedap. Sama ada hadis sahih Bukhari Muslim kedua. Nah, kalau gitu ramung lebih molek. Siti Aisyah kata ni tujuan belah mana? Siti Umar kata apa dah? Umar kata ni belah mana? Sayyidina Umar kata ni belah mana? Kalau boleh ramung-ramung tu molek. Cuba kita tengok banyak ramuan siapa 78 perkataan dah mau nak ramung. Saya wari sini 4 perkataan ya. Hak yang mudah-mudah faham. Satunya, disiksa seorang mayat dengan ratap ahlinya apabila adalah ratap itu sebagai adatnya. Kalau adat dia tu pakai siksa lu. Jadi orang panggil jadi pak peni dia lah. Bila mati pakak mengata, sungguh tu pasal upah, kena upah nah. Upah orang main mengata. Ada zaman dulu, jahiliah zaman dulu, maka upah mengata dia panggil. Nah, maka upah mengata. Mulia zubillah min zalim. So, hatu tu pendapat Al-Bukhari. Alhamdulillah negeri kita tak ada. Negeri Arab ada nah, adat dia tu bila mati puak-puak kabilah tu adat dia agak kena pakak mengata. Kata ngata jadi wasa tak sudah cara kemati tu. Ha balah tu. Nah, supaya tak bai komak ada kata kena turun mayat tu lah. Wasa tak kena, wasa tak sudah kita. Ya wasa balah tu. Dah biasa ya wasa dah lu. Nah. Ha tu. Yang keduanya aning Bukhari dalam sahih dia juzuk 2 muka 79. Sahih dia juzuk 2 muka 79. Dua, diseksakan seorang mayat dengan ratapai yang hidup ke atasnya sekiranya yang mati itu mewasiatkan supaya berbuat demikian. Ha, ada juga macam tu. Wasiat dah aku mati pakak-pakak jerit berkaku lah. Nah, ada juga negeri kita tak ada, tak kena masuk dalam kedua. Cuma rakyat lebih tahu. Hak ning lah hak banyak pendapat ulamanya, iaitu orang panggil pendapat jumhur hak ning. Kali wasiat maka jelah. Termasuk beberapa orang ulama Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah mudah-mudahan kita kacau ni. Mazhab Syafi'iyah kata azab kubur tak ada kena mengena dengan orang yang mengatak di atas. Malaikat tu yang mati tadi tu beri wasiat suruh orang mengatak ke dia. Maka kena azab dengan sahabat dia salah gitu. Wasiat benda haram. Bukan atau salah berkumpul tak? Wasiat benda haram atau salah. Nah itu. Ya lihatlah dalam syarah Sahih Muslim juzuk 9 muka 228. Dan Fathul Bari juzuk 3 muka 154. Dan kitab majmuk bagi Imam Nawawi ini kitab fiqh tadi kita hadis. Saya wahai kitab fiqh sah. Nah, juzuk 5 muka 264. Nah, 264 yang mengatakan bahawa tidak sakut pak mengagapang hak tu. Nah. Kemudian pula pendapat yang ketiga, diseksa ke seorang mayat dengan ratapan yang hidup ke atasnya dengan cara membila-bilakan kebaikannya. Ha, kalau ratak saja tak apa, mana hak tu Siti Aisyah. Kalau bila-bila ha masuk oh Umar. Ha, jadi capo-capo gitu tu. Kalau ratak saja tak apa, kalau ada wasiat ha masuk oleh Umar. Kalau ratak saja tak apa, kalau apa dia jadi adat ha jadi masuk oleh Umar. Gitu orang panggil capo di antara kata Umar kata Siti Aisyah. Apa dah itu? Terutama kebaikan itu pada sengkaan mereka sahaja. Ya sekolah tak baik. Nah, walhal pada hakikatnya perkara itu adalah kejahatan. Kalau hidup duk bakit-bakit benda jahat yang dia sekolah tak baik itu, kokoh lagi orang bawah ni kena seksa. Nah, orang lepuh bun. Itu adalah nadbun yang diharamkan. Itu adalah nadbun yang diharamkan. Nadbun tu makna berkeriuan secara membilakan kebaikan si mati. Itu dikatakan nadbun. Nah, itu pendapat Ibn Hazbin. Rajak ke yang dulu juga lah. Rajak tiga kitab dulu tu juga. Ibn Hazmin. Ibn Hazmin ni bukan mazhab pak dah. Tapi royak juga kerana dia merupakan satu mazhab juga. Nah, orang panggil ahli zahir Ibn Hazmin. Royak witahu gitu. Itu pendapat dia belah tu. Yang keempat yang dimaksud dengan azab di sini ialah rasa susah hati yang mati dengan sebab ia dengar ratapai ahlinya. Bukan kena tai di muka nakir tu. Dok. Bawa dengar puak-puak tu, puak tu dah teriak supaya kita hidup lah. Dia dengar nak teriak, rasa susah hati. Hati kita rasa susah. Dengar orang dah teriak, kita dah sakit ni, kita dah sakit ni susah. Orang dah teriak, kita dah nak mati misal. Begitulah orang panggil seksa sini, seksa hati. Bukan kena pukul di seksa tu, dok. Ditanggung ke seksa tu, balah tu makna seksa tu. Hak kata Siti Aisyah kata tak ada kena seksa, tak ada kena seksa di muka nakir tu. Hak kata Umar kata kena seksa, seksa pesing, seksa hati. Ha, capur kot tu, ya capur kot tu. Nampak ada tu? Ha, itu pendapat Ibnu Jarir, salah seorang yang terkenal dari segi ilmu tafsir dan ilmu fiqh pun juga dia. Fiqhul hadis dia sedap benar Ibnu Jarir. Nah Ibnu Jarir At-Tabara At-Tabari. Rajakah yang dulu juga. Siapa nak tengok Rajakah? Kembali kepada Syarah Sahih Muslim juga. Kembali pada Fathul Bari juzuk sekian muka sekian juga. Telah ijma' ulama. Ini kaedah ni. Nah. Ijma' ulama bahawa yang dimaksud dengan an-niyahah yang diharamkan ialah ratak pe secara berkeriwa dan mengangkatkan suara. Sekat tu pun jalan dah. Lebih-lebih lagi hak ni hak kedok kau tambah lagi lah. Dengan menyebutkan kebaikan si mati dok sebut gitu begini masa dia ada dan mengatak ni ya kena ada tu baik suara lalu ya nak rabai ni rabai dengan tiak saja tak jadi rabai dengan royak katik budak halus mengacak mengepak belah teriak belah tu lah. Nah apalagi yang disertai dengan menampar-nampar pipi, mengkerkarkan dada dan mengkoyak-koyakkan pakaian. Ha tu hak jadi teruk benar hak tu. Hak tu turak, siapa soyok baju kekar muka gapa tu. Hak tu bahasa Arab yang panggil al-jaza'. Al-jaza'u. Jaza' maknanya melakukan perbuatan bahasa gelepar gitu. Gelepar tu boleh jamuh dia panggil. Ha hak tu teruk benar hak tu. Hatu kau teruk lagi. Hatu Allah Ta'ala marah. Rasul pun marah. Rasul kata, Laisa minna man darabal khudud, wa syakkal juyub, wa da'a bida'wal jahiliyah. Hadis muttafaqun alaih juga. Bukan daripada umat aku yang kata, mereka yang pipi-pipi, dan apa dia soyok kocek-kocek, dan berseru dengan seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah tu termasuk seperti tadi he gitu he gini panggil seruan jahiliyah masuk belaka termasuk zaman baru ni seruan-seruan pasal nama-nama pasal baru nah latik-latik baru ni pasal kufur duk seru dengan latik baru nah samboyan hitafat nah orang panggil apa hitafat ni maknanya seruan-seruan pasal nak sesuatu kerja tapi bukan dari Islam tu orang panggil bukan daripada kitab lah tu. Habis pentingnya al-jaza' bukanlah tangisan yang hanya sekadar mengalir air mata saja. Kalau waktu tak apa teriak tubik mata saja tak apa, walau sedu-sedu pun tak apa, tubik suara kuk-kuk pun tak apa, tak ada masalah. Apa selepas gitu yo yo yo panjang cerita duk kecek banyak belah-belah tu tak leh. Apa ada? Ada apa sekadar ni tak ada gapo. Nah, berkatalah oleh Asy-Syafi'i ni dalam majmu' qala Syafi'i wal ashab tak ada dah saya tak ada buah habis kat tu dah hari ni hab kutu tu nah al buka'u 'ala al mayyit jaizun qabla al maut wa ba'dahu ya bang nas daripada Syafi'i dan daripada ashab dia teriak ke atas seorang mati harus sebelum daripada mati pun harus dah. Bawa nampak duk mandai, nampak duk ngak-ngak-ngak pakat teriak pun tak apa harus itu. Situ lebih aula teriak daripada lepas mati. Kerana kesia kepada dia bukan? Orang mati ni dah kita tengok yang nak mati sakratul maut tu Allah kesia. Berdasarkan kesia itulah kita tu. Teriak ke dia tak ada gapa. Wabadahu dan lepas pada mati pun teriak tak ada gapa. Teriak tak ada gapa sekarang. Itu hukum yang Imam Syafi'i ambil daripada istimbak daripada hadis-hadis. Siapa nak tengok kata teriak tak apa, selama tidak berkeriuh, tengok Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim juzuk 6 muka 229 bagi Imam Nawawi dan Fathul Bari juzuk 3 muka 152 dan 158. Harus teriak dah. Namun siapa tak boleh teriak tak apa. Nabi satu hari nah anak dia nama Ibrahim mati anak Maryah tu bukan nama Ibrahim anak apa dia sahaya dia tu mati halu anak jatah dia semua mati halu tak ada pihak mati besar anak atas tak ada pihak boleh bini tak ada besar sangat habuk mati halu belakang patulah yang kata di puak kuris dah sangat kata orang biasa tak ada bakor ada belakang lah.